Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan kama yahibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathiran. Amma ba'd. Ternyata pernah sampai surat Yunus kita ya. Ya. Yeah. Enggak, ini yang lama ini. Kitabnya catatannya masih ada. Berarti sudah pernah sampai surat Yunus. Baik. قال الشيخ رحمه الله تعالى قوله للرجال نصيب مما كسبوا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال الشيخ رحمه الله dahulu kanal Arab fil jahiliyah, orang-orang Arab dahulu di sebelum Islam, menjabarutihim wa kasawatihim, dari karena kekasaran, kebengisan dan kekakuan hati-hati mereka, la yurithuna ad-du'afa, mereka tidak mewariskan, memberikan hak orang-orang yang lemah itu warisannya, harta yang ditinggalkan oleh mayit. Kan nisa wasibyan wa yaj'aluna al-miratsa lirijalil alqiya. Jadi kaum wanita, anak-anak ketika itu tidak dapatkan bagian, bahkan mereka termasuk barang yang diperjualbelikan karena menurut mereka hanya menjadi beban. Sehingga di masa itu mereka merasa malu kalau lahir di kabilah mereka anak perempuan. Malu. Kenapa? Nanti kalau misalnya terjadi pertempuran, anak perempuan ini akan diculik atau diambil atau jadi tawanan, jadi budak bagi kabilah yang lain. Dan ini aib. Nah, oleh karena itu mereka di masa itu ada yang mengubur anaknya hidup-hidup, anak perempuannya hidup-hidup. Nah, wayaj'aluna al-miratsa lirijal, dan mereka menganggap dan apa namanya warisan itu hanya berhak dimiliki oleh kaum laki-laki, al-aqwiya, yang kuat, karena mereka yang ikut perang, mereka yang akan membela kehormatan kabilah. Li'annahum bizammihim, karena kaum laki-laki ketika itu menurut mereka ahlul harbi wal qital, ahli-ahli perang dan membunuh, wanahab wassalb, merampok, merampas. Fa arada ar-rabbur rahimul hakim ay syar'i 'ala ibadihi syar'an, maka Allah Subhanahu wa taala ar-rabb yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha bijaksana, ingin menetapkan satu syariat bagi hamba-hambanya. Yastawi fihi rijaluhum wa nisa'uhum, sama kedudukannya, mereka punya hak dan kewajiban yang sama di dalam syariat ini. Wa aqiyahum wa du'afa'uhum, yang lemah dan yang kuatnya. Wa qaddama baina yaday dzalika amran mujmalan. Allah dahulukan dalam pemaparan ini perkara yang mujmal, lirijali nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun. Kaum laki-laki memiliki hak bagian. Berapa kadarnya nasibnya mereka, nisabnya mereka, bagian jatah yang mereka dapatkan dari orang tuanya, dari ab dan um, dan dari kerabat mereka, entah itu dari paman atau yang lainnya. Nah, itu yang dijelaskan, itu yang dimaksud dengan mujmalnya di situ. Lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun. Litatawattana ala dalikan nufus, supaya jiwa itu melihat membaca ayat ini ketika itu masih mujmal akan tersiapkan jiwa itu untuk mencari apa sih kemudian rinciannya. Fa'ayati at-tafsil ba'dal ijmal, kemudian datanglah rincian rincian tentang kayak ini apa yang diungkapkan dalam ayat ini setelah datangnya perkara yang mujmal, pembahasan atau uraian yang mujmal. Qad tashawwafat lahu nufus, dan di mana jiwa ketika itu betul-betul mengharap, menunggu-nunggu. Wazalat al-wahsyah, dan hilang wahsyah, keterasingan. Allati mansha'uha al-adat al-qabihah, yang pangkalnya muncul dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Faqala lirijali nasib. Nah, di nasib di sini belum jelas berapa kadarnya. Dijelaskan nanti di dalam ayat yang lain. Qala qistun, nasib qistun wa hissa, jatah. Mimma taraka ay khallafa, dari yang ditinggalkan. Al-walidan ay al-ab wal-um, ayah dan ibu. Wal-akrabun umumun ba'da khusus. Al-akrabun ini semua kerabat. Setelah menyebutkan yang khusus, ab dan um, kemudian menyebutkan yang umum, termasuk paman, mungkin kakek, saudara. Qala walinisa inasibum mimma tarakal walidani wal-akrabun. Demikian pula kaum wanitanya, mereka punya jatah, bagian dari yang ditinggalkan oleh kedua ibu dan bapaknya dan kerabat mereka. Itu kata mereka, ya, kaum wanita itu terangkat mulia dengan datangnya Islam. Maka sesungguhnya Islamlah yang memuliakan kaum wanita sebagai wanita. Terhormat mereka di dalam Islam, terjaga mereka di dalam Islam, hak-hak mereka yang dulunya mereka apa di ayat yang lalu, kalau misalnya ditinggal mati suaminya itu jadi warisan. Anak tirinya misalnya akan menikahi, ya, di zaman itu gak masalah bagi mereka. Nah, walaupun itu di kalangan orang tertentu juga aib, gak mau mereka melakukan. Nah, atau dijadikan apa namanya warisan, ditahan-tahan hak mereka untuk menikah lagi dengan laki yang lain, ya, supaya harta ataupun yang ditinggalkan oleh mayit itu tetap ada pada kabilah. Banyaklah. Nah, itu di kalangan Arab, ya, di kalangan bangsa Arab sama, bahkan lebih-lebih lagi di kalangan bangsa lain. Suaminya meninggal, istrinya harus ikut mati. Suaminya dibakar, istrinya ikut dibakar. Ya. Nah, tidak ada hak mereka, ya, untuk apa ini, untuk dapatkan kemuliaan. Nah, lebih-lebih di kalangan Yahud, orang Yahudi di masa itu lebih jelek lagi. Makanya ketika beberapa hal di dalam syariat Islam itu mereka marah sekali kepada Rasulullah SAW, apa maunya orang ini? Setiap perkara kita selalu dia selisihi. Nah, kalau mereka misalnya istrinya haid, itu enggak boleh dalam rumah. Diusir, diletakkan di tempat yang na'udzubillah, ya, di tempat yang jelek, yang bau. Nah, kemudian juga enggak diajak makan bersama. Nah, Rasulullah SAW menyuruh para sahabat, if'alu kulla syai' illa nikah, berbuat apa saja, pokoknya silakan kalian dengan istri kalian yang sedang haid dan nifas, yang penting bukan nikah, kumpul. Subhanallah, bukan bercampur, selesai. Tambah marah mereka. Nah, baik. Banyak hal, ya, dalam perkara ibadah juga begitu. Yang paling bikin juga, termasuk yang paling sering juga kelihatannya dianggap anu sebagian apa orang yang jadi imamnya, amin, itu termasuk perkara yang membuat orang Yahudi dengki, iri kepada kaum muslimin. Amin. Makanya sangat dianjurkan sunnah, apalagi dalam hadis disebutkan aminnya ibang bertepatan sama dengan aminnya malaikat. Baru kemarin kan Nah, dalam pelajaran dalam daurah kemarin, amin kita bersamaan dengan amin malaikat, diampuni dosanya. Ini selalu dianjurkan untuk kita tuh hadir di apa namanya, jangan sampai telat dapat apa takbiratul ihram bersama imam. Salah satunya itu ketika kita iman amin, kita ikut amin, malaikat amin sama dengan iman apa namanya takmin kita, itu diampuni dosanya. Nah, amin, imam juga amin. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Qala fa ka'annahu qila hal dhalika an-nasib raji'un ila al-'urfi wal 'adah wa an yardahu lahum ma yasha'un. Nah, seakan-akan di sini disebutkan, ketika disebutkan linisa'in nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, apakah nasab atau nisab tersebut, jatah tersebut itu kembalinya kepada 'urf, keadaan masyarakat setempat sekitar di situ, atau kebiasaan, atau mereka membagikan apa yang mereka maukan, artinya terserah bagaimana mereka mau memanfaatkan harta tersebut yang ditinggalkan. Au syai'an muqaddaran, atau nasib tersebut, jatah tersebut memang sesuatu yang sudah ditentukan. Faqala ta'ala nasiban mafruḍa. Dijawab oleh Allah bahwa semua itu, bagian tersebut, khisah tersebut, itu adalah nasib yang sudah ditentukan. Ini awal mulai apa namanya apa ilmu ngaji dan jadi alat apa, kenapa dinamakan ilmu al-faraid, itu ilmu tentang warisan, itu ilmu faraid, karena Allah sendiri yang menentukan jatah, Allah sendiri yang menentukan pembagiannya. Qala ai qad qaddarahul alimul hakim. Nah, zat yang maha tahu dan maha bijaksana itu yang menentukan bagian-bagian itu untuk kaum laki-laki dan perempuan. Ini seakan-akan mukaddimah. Nanti disebutkan ayat berikutnya, yusikumullahu bil fi auladikum lidzakari. Ini dari langit ketujuh, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, menciptakan laki-laki perempuan, menciptakan adanya hubungan di antara kaum laki-laki dan perempuan, pernikahan, keturunan. Nah, itu semua Allah yang mengatur, Allah yang memberikan jatah laki-laki dua kali dari perempuan. Ada orang-orang yang sok, nah, dengan akalnya itu kan enggak adil berarti. Nah, kan banyak juga laki-laki yang enggak bisa apa-apa, enggak bisa menyenangi kerjaan apa, laki perempuan yang ya subhanallah, itu pikiran siapa? Kalau bukan dari syayatinul ins wal jin yang dihembuskan oleh orang-orang Yahud. Nah. Dan selalu melanggar, selalu merubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Jadi mereka. Dan Allah sudah ingatkan dalam ayat yang lain yang lalu bila kita lewati, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apa kalian masih menganggap, masih menginginkan mereka percaya kepada kalian? Padahal sebagian dari mereka sudah pernah mendengarkan kalam Allah dan mereka rubah. Allah suruh mereka masuk dalam keadaan sujud, mereka mengesot dengan pinggul-pinggul mereka untuk masuk ke kota yang Allah, negeri yang Allah perintahkan, Allah berikan untuk mereka. Allah perintahkan untuk mereka istighfar kepada Allah, mereka mengatakan apa? Hintah, gandum. Bangsa seperti ini masih mau diharapkan percaya kepada mereka. Nah, itu sudah peringatan dari Allah. Taib qala rahimahullah ta'ala. Wa aynan. Wa sayati insya'allahu takdiru dhalika. Dan nanti akan datang ketentuannya insya'allah, ukuran-ukurannya. Qala rahimahullah ta'ala. Wa aydan fahahuna tawahumun akhar. Dan ada juga ternyata mungkin anggapan-anggapan keliru lainnya di sini. La'alla ahadan yatawaham. Mungkin ada orang yang ini salah kira. Annan nisa alwal wildan laisa lahum nasibun illa minal mal katsir. Illa minal malil katsir. Mereka menganggap bahwa anak-anak dan wanita itu baru dapat jatah kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, yang itu untuk laki-laki saja, untuk orang-orang yang kuat dan berkurang. Fa azala dzalika biqaulih. Allah pun menepis, membantah itu dengan firman-Nya, mimma qalla minhu au katsur. dia dapatkan jatah dari kedua orang tuanya dan dari kerabat yang mewariskan hartanya, sedikit ataupun banyak harta tersebut. Nasiban mafruḍa, jatah yang ditentukan oleh Allah. Fatabarakallahu ahsanul hakimin, maha suci Allah, zat yang hakim seadil-adilnya, sebaik-baik yang memutuskan perkara. Qala qawluhu wa idza hadara alqismatu ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Nah, ketika hadir dalam pembagian itu orang-orang yang jadi kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, berilah mereka rezeki bagian dari harta itu. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkan untuk mereka perkataan yang ma'ruf. Wa hadha min ahkamillahil hasanah al jalilah al jabirah lil qulub. Ini salah satu di antara hukum-hukum Allah yang sangat indah, yang sangat agung, yang jabirah lil qulub. Ya. Kadang-kadang kan dalam pembagian itu kan orang-orang miskin kan melihat keluar kerabat-kerabat ini, melihat ini iba. Tahu enggak perasaan? Misalnya kita katakan iba, dia melihat sedih. Ya. Kalau orang Padang mungkin bisa dikatakan kalau ibu hati ini melihat itu, dia merasa kayaknya dapat enggak saya, ya paham ya. Nah, seperti itu ketika dalam pembagian itu dia merasa dapat enggak ya. Nah, istilahnya sambil mikir sedih. Nah, iba hatinya, apakah mungkin dia dapat dari jatah ini? Sementara dia bukan bagian dari mereka, ya, atau mungkin. Nah ini jabirah lil qalb. Yang hukum-hukum Allah itu pasti. Itu termasuk di antara hukum Allah, ini jabirah yang menghibur hati yang mungkin sedang kehilangan. Faqala wa idza hadara alqisma ay qismatul mawarith. Nah, ketika dalam pembagian warisan itu hadir ulul qurba, para kerabat, yakni al-aqarib ghairul warithin, kerabat tapi bukan ahli waris. Kerabat tapi bukan ahli waris, kan seorang laki-laki meninggal, ya. Dia mati, meninggalkan istrinya, tak berapa, kemudian anaknya laki-laki perempuan, ada saudara kandungnya, ada ibunya, ada bapaknya, nah, mungkin juga ada kakeknya. Ya. Nah, saudaranya ini ada di situ, anak-anak saudaranya, keponakannya, nah, ya, ada bibinya, atau mungkin nanti karena keluarga besar ada saudaranya seayah, ada saudaranya seibu. Ya, mereka juga punya punya anak, keponakan dia, anaknya, seperti itu. Atau anak-anak pamannya, sepupu-sepupu dia, dari paman, atau dari bibi. Ini aqarib, yang mereka itu sebagiannya ada yang tidak menjadi ahli waris, cucu atau keponakan dia, ya. Nah, atau mungkin karena besar dan kaya, budak. Nah, qala bi qarinati qawlihi, ya, maksud di situ adalah tadi apa namanya ulul qurba, ini kerabat yang bukan warisan, bi qarinati qawlihi alqismah, berdasarkan qarinah dengan penunjuk yaitu qismah, bagian. Li annal warithin minal maqsum alaihi. Nah, karena orang-orang yang apa nama pewaris itu mereka termasuk yang mendapatkan bagian, maqsum alaihim, bahwa harta itu dibagikan untuk mereka. Nanti kan ada dua di situ, yang fard dan asobiyah. Asobah, maksudnya bukan asobiyah. Asobah dan fard. Fard ini ketentuannya dalam Al-Quran. Ya, ayat ke-11 itu, nanti kemudian ayat 176, ayat terakhir. Nah, itu ketentuan dari langit. Ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fardan minallah. Maka dikatakan ilmu faraid. Karena itu ketentuannya dari Allah. Nah, ada yang mereka dijatah oleh Allah dengan ketentuan itu yang sudah tetap, ada yang dengan asobah dan mendapatkan sisa. Nah, jadi ahli waris juga dari kalangan laki-laki. Qala wal yatama wal masakin ay al mustahiquna minal fuqara. Ini orang-orang yang miskin yang berhak untuk mendapatkan bagian. Nah, bagian apa? Ya, harta itu artinya bukan bagian dari warisan. Kalau mungkin sudah dibagi, ya, sudah dibagikan untuk jatah ahli pewarisnya. Nah, mereka yang sisa ini entah sepupunya atau keponakan-keponakannya. Nah, bagaimana dengan mereka, budaknya misalnya? Bagaimana dengan mereka? Nah, sementara mungkin mereka termasuk orang yang fuqara. Nah, kalau disebutkan di sini farzuquhum minhu, berilah mereka rezeki dari bagian tersebut. Ai a'tuhum ma tayassar min hadzal mal alladzi ja'akum bighairi kaddin wala ta'ab. Berikan mereka apa yang mudah dari harta tersebut yang datang kepada kamu tanpa kamu susah payah. Wala anak wala nasab. Artinya tidak harus antum apa mendapatkan itu betul-betulnya ini dalam keadaan ya yang menderitalah. Nah. Fa inna nufusahum mutasyawwiqatun ilaihi. Karena jiwa-jiwa manusia wajar, artinya mereka tasyawuk. Kira-kira kita dapat enggak ya? Nah, makanya kita kata ini ibo hati. Nah, iba hati yang melihat dapat jatah enggak ini. Nah, kita bukan siapa-siapa dari ahli apa namanya orang-orang yang ahli waris ini. Nah, paling cuma sebagai ponakan, cucu, sepupu. Nah, mungkin ada budak di situ. Nah, ya ada harapan. Jiwa manusia, jibilahnya itu keharta itu ada. Nah, qala wa qulubuhum mutatalli'ah. Hati mereka melihat-lihat, berharap-harap. Fajburu khawatirahum, hibur. Pikiran mereka bima la yadurukum wa huwa nafi'uhum. Dengan sesuatu yang tidak merugikan kamu tapi bermanfaat buat mereka. Ada. Nah, buatkan jatah mereka. Ini yang juga Allah ingatkan. Walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ir lis-sa'il wal mahrum. Dia yang meminta atau yang tidak meminta. Yang tidak meminta ini mereka seperti ini, mahrum. Enggan dia meminta tapi berharap. Nah, kalau mungkin. Qala wa yu'khadhu min al-ma'na anna kullam man lahu tatallu' wa tashawuf ila ma hadara baina yadil insan yanbaghi lahu an yu'tiyahu minhu ma tayassar. Ya, ya. Yang diambil dari makna ini, setiap orang yang ada tatallu, ya kita tanggap lagi, namanya kita sama manusia seperti dia. Dia mungkin enggak menampakkan, ya, punya iffah atau mungkin dia malu. Ada dia berharap. Kalau kita mungkin kalau dengan anak-anak mungkin bisa lah lihat ya. Kalau anak-anak itu mudah, mereka polos itu. Kadang-kadang walaupun dia pingin, dia gak berani minta, tapi dia ngelirik. Nah, paham ya? Nah, seperti itu. Kadang-kadang dia, mereka orang yang sudah seperti kita mungkin gak melihat, tapi dia ya, seperti berharap. Nah, yang seperti ini, nah, apa namanya, sepantasnya untuk dia diberi. Kalau dengan anaknya, kalau kita mereka jelas ya, nah, datang sama abinya atau sama apa, dia melihat, serahkan. Hatta orang, masya Allah, yang buta saja, ya, kisahnya Syekh bin Baz ini tahu kalau misalnya apa, ya, mengartinya tentang kondisi anak lah. Ini kisahnya ya, Syekh. Dia kasih permen untuk dia main atau jalan tempat yang lain. Nah, taib. Qala rahimahullah. Yang bagi lahu an yu'tiyahu minhu ma tayassar kama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ja'akum ahadukum khadimuh bi ta'amihi falyajlishu ma'a. Apabila datang salah seorang dari kepada kamu pelayanmu membawa makanan, dudukkan dia bersama kamu. Bersama makanan itu dudukkan dia. Fa in lam yajlishu ma'ahu falyunawilhu luqmatan aw luqmatain. Duduk, ajak duduk bersama pelayan itu. Kalau dia enggak mau, beri dia satu atau dua suap dari makanan yang dia. Itu untuk walaupun mungkin dia tidak menampakkan meminta ataupun harapannya. Makanya kita perlu peka di sini ya. Tanggap. Walaupun dia tidak meminta, kadang kan di luar pun juga kita sering anak ada orang, nah, Makanya kadang-kadang ini perlu untuk kita belajar, apa namanya, kalau misalnya bukan kita tidak boleh ya, cuma kan dituntut di sebagian ada, kalau ada juga para salaf kita, kalau mereka membeli sesuatu itu mereka sembunyikan, kalau misalnya pinginnya untuk misalnya mengkunci sendiri atau apa, khawatir kalau terlihat orang lain dia tidak memberi, dia juga sedih nggak bisa memberi, yang melihat juga sedih nggak dapat bagian. Paham maksudnya? Nah, peka yang seperti itu. Nah, ya, walaupun mungkin perkaranya murah. Namanya orang kita manusia lemah kan, ya, orang-orang yang namanya mereka fuqara wa masakin itu kan melihat dia ke atas itu melas hatinya, aku nggak bisa beli ya, apalagi kalau dia punya tanggungan, lihat anaknya banyak misalnya, mereka ya seperti itu, lihat orang masya Allah tiap saat tiap hari bisa beli itu, kalau bis itu nangis dalam hatinya, kok aku seperti ini nggak bisa ya. Nah itu yang kita harus tenggang. Nah, ini juga yang namanya sering anak ingatkan kepada juga para anak-anak. Kalau misalnya apa namanya punya, ya kalau memang butuh ya, tolabah, tolib dan tolib dengan yang lainnya, jangan ngambil diam-diam. Sampaikan pada temannya, ambil minta, saya mau butuh ini. Ya, jangan ambil diam-diam, gosok. Dan teman yang punya jangan pelit. Nah, makanya kadang-kadang kita misalnya pendapat kiriman itu punya tenggang, ya, banyak dapat kiriman bagi temannya, ini juga seringan mengingatkannya. Nah, kalau ada teman yang ngambil, kalau misalnya sabun atau apa, ya sudah, kalau habis bilang sama habis sama mi. Nah, kalau mau butuh sama yang lain, nah, baik. Qala rahimahullah, fa ilam yajlisu ma'ahu, kalau tidak mendudukkannya bersama dia, enggak ngajak dia duduk, nawilhu, beri dia satu atau dua suap, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Wa sahaba radhiyallahu anhum idza badat bakuratu asjarihim, para sahabat setiap kali muncul tampak mulai-mulai buahnya itu mulai berubah warnanya, mulai mau panen, atau biha Rasulullah SAW fabarraka alaiha, muncul putik-putiknya ya, ini bakal buahnya insya Allah banyak misalnya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan berkah. Wa nadara ila asghari, nazara ila asghari walidin indahu fa'atahu dhalik, Rasulullah melihat pada yang paling kecil dari anaknya kemudian diberikan itu. Ilman minhu bisyiddati tasawwufihi lidzalik. Ya namanya anak kecil, dia enggak minta, tapi kalau kita lihat tahu orang-orang fuqara seperti itu, kadang-kadang kalau kita mungkin menetes liurnya melihat kita punya, kita makan sementara dia tidak. Kok aku enggak bisa, enggak punya. Ya. Nah, antum para thalabah punya, harus punya. Nah, mungkin teman-temannya mungkin walaupun sepotong bagikan kepada temannya, ajak dia ikut makan sama kita. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah, jaga dirimu dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Enggak punya kita sudah dengan kalimat yang baik, aku enggak punya. Nah, kalau dia bisa butuh. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah dan beliau tunjukkan. Ya. Sehingga zaman salaf pun juga memang ada yang seperti itu. Artinya ketika mereka membeli ingin apa namanya untuk keluarganya saja, itu sembunyi-sembunyi beli, enggak ingin dilihat orang lain karena khawatir, sedih enggak bisa memberi mereka, ya. Sedih melihat kesedihan mereka, tahu. Tapi dia juga makannya dia. Nah, ada kelebihan bisa dia bagikan. Qala rahimahullahu taala, wa hadha kulluhu ma'a imkanil i'ta, ini semua kalau memang mungkin untuk bisa untuk memberinya. Fa ilam yumkin dzalika likauni haqqu subha, Au thumma ahammu min dhalik falyaqulu lahum qawlan ma'rufa yarudduhum raddan jamila. Nah, kalau tidak memungkinkan, kalau mungkin harta itu ya ada jatah untuk orang-orang yang enggak mampu untuk mengaturnya, ya enggak bisa kita memberikannya, maka ya, atau di sana itu ada, nah di sini au thumma aham, ada yang lebih penting lagi sehingga kita tidak mau menyerahkan itu berat. Maka falyaqulu lahum qawlan ma'rufa, ucapkan kepada mereka kata-kata yang baik untuk menolak mereka dengan penolakan yang indah, supaya mereka tidak merasa kita pelit untuk kok enggak membagi, enggak memberi. Biqaulin hasanin ghaira fahisin wala qabih, jangan dengan kata-kata yang jelek, yang buruk, yang keji. Apalagi kalau main caci maki, sombong kamu, dasar kamu, malas, makanya rasakan, ya enggak pantas. Dan itu kan banyak sering sudah dalam perjalanan kita baca cerita orang, hari ini dia kita rendahkan seperti itu, besok nah bisa jadi kita yang datang kepada dia yang butuh. Taib qala rahimahullahu taala qauluhu taala wal yakhsha alladziina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya mereka tinggalkan di belakang mereka anak keturunan yang lemah, mereka takutlah kepada mereka, ini mereka khawatirkan keadaan anak-anak tersebut. Falyattaqullah, hendaklah mereka takwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Mereka yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sungguhnya dia itu adalah memakan api dalam perutnya, dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Hati-hati dengan yang memelihara anak yatim. Apalagi kalau anak yatim itu misalnya anak saudara kandungnya, keponakan kandungnya. Nah, entah itu keponakan istrinya, ya, anak saudara istrinya. Nah, mata apalagi kalau yang anak artinya apa namanya? Anak saudara dia, anak adiknya atau anak abangnya. Yang anak ini, anak yatim ini dengan kita, dengan amnya ini, paman itu sinu abi, sekedudukan dengan ayahnya. Sebagaimana khalah itu setingkat dengan ibu, mengganti ibu. Apa? Ya, kalau sampai seperti itu kan luar biasa sedihnya dia, paman yang mestinya mengganti ayah, subhanallah. Beberapa tahun yang lalu, ya, ada saudara yang membanting saudaranya sendiri demi sejengkal tanah, habis anaknya, saudaranya dibantai, tinggal dua atau tiga anaknya. Nah, itu di Sumatera dan banyak. Nah, yang sering diingatkan kalau sudah urusan harta waris, walaupun memang dapat alhamdulillah, tidak dapat sudah alhamdulillah. Baik, wallahu a'lam bissawab. Itu dulu insyaallah, pada kesempatan lain kita lanjut.